Jangan ada tangis, jangan ada sedih. Selamat tinggal keluh kesah dalam perjalanan jiwa yang mengembara. Sunyi sendiri lewati padang luas kering berbatu, lewati gelombang bencana yang dingin, lewati haru biru yang tak bergeming. Oh, jiwa yang menggeliat bukan gelisah.